Balik lagi ya. Bapak siapa ini? Bapak siapa? Bapak Agus. Cek. Aku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Coba apa bareng-bareng lagi. Cinta dan kerinduan. terhormat Bapak Ketua Panitia, Bapak Agus dan Bapak Hasan belum diperkenankan untuk turun. Ya, Bapak Wahyudi belum diperkenankan untuk turun dikarenakan.